نعم الذين يؤمنون بالغيب, mereka orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Itu informasi perintah jemaah, perintah pertama. Masa satu masjid tidak ada yang tahu? Nah, masya Allah, barakallah. Kalau ada hadiah tiga, nak kasih ke antum semua. Tapi tinggal satu hadiah. Tu, antum kalau buka di Al-Quran, awal perintah Allah itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama kali dalam Al-Quran. Apa yang Allah inginkan dari kita? Kadang-kala Al-Baqarah itu lewat, tapi kita belum berhenti di perintah. Di dalam Al-Quranul Karim, kira-kira ada 170-an panggilan-panggilan Allah. Allah kadang-kala memanggil, ya ayyuhan nas, kadang-kala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran, hudan lil muttaqin, Al-Quran, hudan lin nas. Al-Quran itu petunjuk buat orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan dia petunjuk buat manusia. Panggilan-panggilan ini, kenapa Allah panggil ya ayuhan nas? Supaya yang merasa manusia, dengarkan. Yang merasa manusia, maka Allah panggil ya ayuhan nas. Dan biasanya orang kalau dipanggil, masya Allah. Umpamanya di antara kambing-kambing, dan ada tiga orang di situ. Antum manggil, wahai manusia, kira-kira noleh enggak dia? Masya Allah, Anda bukan kambing. Iya, saya manusia gitu kan. Dia akan noleh. Dan Allah panggil, ya ayuhan nas. Berulang kali Allah panggil. Umpamanya di surat Al-Hujurat. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Terus, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah panggil manusia. Awis yang beriman lalu manusianya dipanggil. Di ayat, di perintah pertama Allah, pertama ini Allah katakan ya ayuhan nas. U'budu. Ini perintah yang pertama. Sembahlah. Beribadahlah rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada siapa kau menyembah? Tidak kepada sembarangan Tuhan. Karena di muka bumi ini, ketika Rasul SAW diutus dan sampai hari ini, masih banyak orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan yang menciptakan dia. Orang-orang jahiliyah, bayangkan. Mereka itu bikin patung, terus minta tolong, ada nama patung-patung di Arab apa? Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. Dan dari bodohnya orang-orang jahiliyah, ini kisahnya para sahabat. Mereka mengatakan, kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita pun kalau dalam perjalanan enggak bawa Tuhan, cari batu. Dapat batu dijadikan Tuhan. Disembah. Dia tahu nih batu tidak menciptakan. Tahu. Dia yakin. Cuma untuk media mendekatkan diri. Fa'idha wajadna hajaron ahsana min dalik romayna. Kalau dapat batu yang lebih bagus, yang ini dibuang. Yang ini Tuhannya. Nanti dapat yang lebih bagus, dibuang. Pokoknya yang lebih bagus yang disembah. Kalau gak ada batu. Kadang-kala di padang pasir itu, pasir aja. Mereka dalam kondisi takut, mereka harus beribadah. Orang itu kapan sih beribadah? Biasanya kalau lagi takut. Fa'in lam najid hajaran, kata mereka. Kalau kita gak dapat batu, kita kumpulkan pasir. Pasir ditumpuk gitu. Antum tahu kalau orang mau bikin luluh buat semen, dikumpulin, lalu tengahnya dilobangin, diperahin susu. Susunya kambing, susunya onta, diperahin. Thumma tufna haulahu. Lalu kita tawaf di sekitarnya. Subhanallah. Allah katakan, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kau kalau menyembah Tuhan yang menciptakan kau.